aja tindak pundi. Kati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngajani. Kekeresan mas alias kebetulan belanjane kebah rada kabotan. Hayang kurung enggal-enggal rencani tindak pundi. Kati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi sembah timbang nganggur kula gelem ngancani. Kleresan mas alias kebetulan belanjane kathah rada Blonjo, apa Mbak Yu Blonjo, apa Pak Jepin dan Cimbang?